Tema yang akan kita renungkan pagi ini adalah persekutuan orang percaya di dalam Kristus. Perikop yang akan kita bersama-sama renungkan yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita akan baca bergantian ya. Saya baca 41, jemaat membaca 42 dan seterusnya sampai dengan ayat yang 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin banyak dari kita sedang mendengar fondasi cakar ayam. Fondasi cakar ayam, ya bukan ayak, kaki ayam dipakai untuk fondasi bangunan ya. Ya pasti enggak kuat ya. Bangunannya begitu gede, kaki ayam berapa besar sih? Sebesar-besar ayam ya kecil lah segitu ya. Cuma 3 lagi ya. Kita masih mending ya. Satu kaki 5 jari. Dia ayam hanya 3 jarinya. Tapi itu memang istilah yang dipakai. Fondasi ini ditemukan oleh Profesor Setiatmo yang membuat jalan ya. Jalan yang ke arah Tanjung Priok ya, NS Link ya, North South Link itu diperoleh oleh Profesor Setiatmo dan juga jalan yang menuju ke bandara. Karena jalan ke bandara waktu itu adalah jalan yang daerah rawa-rawa berlumpur. Prinsip ketika orang membangun suatu bangunan yang tinggi, fondasi harus berdiri di atas tanah yang keras, yang kokoh. Kalau enggak, ya ambleslah dia. Jadi Profesor Setiatmo diberi tugas seperti itu oleh Presiden Soekarno untuk membuat satu bangunannya tinggi di daerah dekat pantai, pesisir begitu. Dia pusing, biaya terbatas tapi harus kuat menahan angin, terutama di pantai tahan angin. Kedua, di tanah yang seperti itu, waduh, kalau dengan cara konvensional, dia harus dalam sekali untuk mencapai tanah yang keras. Perlu biaya yang sangat besar. Lalu satu hari dia duduk-duduk di pantai berpikir-pikir, duh gimana ya membuat fondasi cakar, fondasi yang murah tapi kuat, aman untuk bangunan tinggi. Pada waktu dia duduk melihat gitu, dia melihat pohon kelapa, banyak ya pohon kelapa di pinggir pantai. Dia melihat pohon kelapa begitu tinggi, lalu daunnya melambai-lambai, berarti banyak angin kencang menerpa pohon kelapa ini. Dia heran melihat kok kuat. Pohon kelapanya kuat ya, begitu tinggi, tapi dia kuat menahan angin. Lalu dia coba telusuri dari atas lihat ke bawah, karena dia seorang senior sipil ya, dia melihat ke akar daripada pohon kelapa itu. Akar pohon kelapa tidak terlalu dalam, saudara. Tapi apa? Serabutnya banyak, kuat sekali, sehingga dia sudah mencengkram tanah sekitar dia, dan dia kuat bertahan. Ah, dia dapat ide begitu. Saya harus buat fondasi bangunan, yang tidak terlalu dalam tapi cukup bercabang banyak. Sehingga satu sama lain saling mengait dan berdiri dengan teguh. Maka dia ciptakan fondasi cakar ayam. Yang sampai sekarang masih dipergunakan oleh insinyur-insinyur di Indonesia. Saudara, seperti itulah harusnya orang percaya. Bersatu bersama-sama, saling kait mengait satu yang lainnya, sehingga tahan mendapat menahan godaan-godaan atau serangan-serangan. Jadi dari fondasi cakar ayam kita bisa aplikasikan bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, harusnya apa? Kita bersatu padu, gandeng tangan yang lain untuk menahan godaan bersama-sama. Saudara, itu juga terjadi pada gereja mula-mula. Di ayat 44 dikatakan demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu berarti mereka tidak terpisah-pisah antara satu dengan lain. Antara kehidupan mereka seharian mereka, keseharian mereka, dengan kehidupan mereka bergereja. Mereka bersatu, bersama-sama melayani Tuhan. Jadi fondasi yang pertama ketika kita sebagai orang percaya, supaya teguh gereja kita, supaya teguh kita bersama-sama menghadapi godaan ini, adanya kesatuan di antara kita. Coba kita perhatikan cara mereka bersatu, cara mereka hidup. Kita tanyakan dulu, kalau mereka bersatu, maka kapan mereka bertemu? Mereka bisa bersatu, kapan mereka bertemu satu sama lainnya? Ayat 46 mencatat demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kapan mereka bertemu? Tiap-tiap hari mereka bertemu. Ketika mereka bertemu berarti apa? Mereka berhubungan satu sama lainnya. Itu mempererat kesatuan mereka. Itu mempererat hubungan kita. Saudara, apakah cukup kita satu jam atau dua jam per minggu seperti ini ikut kebaktian, lalu kita katakan, wah kita sudah bersatu. Karena kita bersatu tidak sekedar bertemu, kita bersatu dalam merupakan suatu komunitas. Bukan sekedar ketemu, kongko-kongko, bicara ngalor ngidul, selesai, kita sudah bersatu. Bukan, saudara. Jemaat mula-mula mengajarkan kepada kita, mereka bertemu tiap hari. Tiap hari mereka bertemu, berkumpul bersama-sama. Lalu di mana, pertanyaan kedua, di mana mereka bertemu? 46 tadi jelaskan pertama di bait Allah, lalu yang kedua, mereka tidak hanya di bait Allah, tapi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Saudara, sungguh indah persoalan mereka. Di bait Allah atau tempat ibadah, mereka bertemu, bersama-sama mendengarkan pengajaran para rasul, mereka bertekun, mereka belajar, mendengarkan apa yang dikatakan para rasul dan khotbah mereka. Tapi tidak berhenti di situ. Mereka bertemu di rumah masing-masing secara bergilir. Artinya apa? Mereka bersekutu bersama-sama, tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi di rumah mereka mungkin mempraktekkan apa yang diajarkan oleh para rasul itu. Dan tidak di rumah seorang terus-menerus, tapi bergiliran satu dengan yang lain. Sungguh indah jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita boleh rajin ikut bina wilayah yang sudah kita programkan. Datanglah bina wilayah di mana kita tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kita di situ dilatih bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara seiman. Saudara, lebih jauh Alkitab katakan mengenai persekutuan jemaat ini, tiap hari di rumah secara bergiliran dan gembira dan dengan tulus hati. Luar biasa mereka ini. Gembira ketika mereka bertemu satu sama lain. Dan dengan hati tulus. Mungkin mereka saling menolong satu sama lain. Mungkin mereka saling diskusi. Mungkin mereka saling berkonsultasi. Saya ada masalah keluarga bagaimana? Mereka berdoa bersama-sama memikirkan pemecahan masalah. Ketika salah seorang anggota mereka menemui masalah dengan keluarga mereka. Dalam pekerjaan mereka. Dan sebagainya. Sungguh indah. Dan mereka bergembira karena mereka boleh bersama bertemu dan dengan tulus hati saling menolong satu sama lain. Saudara, kita perlu lihat situasi mereka ketika mereka boleh setiap hari bersama-sama bertemu. Bagaimana situasi mereka sebetulnya? Mereka di posisi yang terjepit, orang-orang Kristen ini. Yang pertama, kok terjepit? Karena mereka tidak disukai orang Yahudi. Orang Yahudi yang memegang Taurat dengan ketat, dengan keras, mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus, bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi ketika ada orang pengikut Kristus, ya orang Kristen itu, mereka tidak senang, mereka enggak suka. Jadi kelompok ini tidak disukai oleh pihak agama yang notabene berarti mereka punya kuasa yang luar biasa di masyarakat mereka. Mereka tidak disukai oleh kaum beragama. Yang kedua, mereka juga tidak disukai orang Romawi. Dikira mereka akan mengadakan perlawanan atau kudeta pada pemerintahan yang sah pada waktu itu. Jadi mereka ini terjepit antara orang beragama, orang-orang Yahudi, dan orang pemerintahan, orang Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Tapi toh mereka tetap berkumpul dan hati mereka gembira dan tulus hati. Yang ketiga pertanyaannya, kok mereka mau bersatu sih? Yang ketiga pertanyaannya, mengapa mereka mau bersatu? Saudara, di dalam seluruh perjanjian baru kalau kita baca, kehidupan gereja pada waktu itu adalah berdoa, bersaksi, menceritakan kepada orang lain tentang Yesus yang sudah mati, bangkit kembali. Mereka saling bertemu untuk menguatkan satu sama lain. Mereka berbagi, mereka sharingkan, dan mereka mungkin menyelesaikan konflik satu sama lain, bukan menambah konflik, bukan menimbulkan konflik, menyelesaikan konflik satu sama lain. Dan mereka bisa bekerja sama dengan baik. Jadi persekutuan mereka, kesatuan mereka dibawa di dalam doa. Itu suatu dasar yang sangat kokoh. Mereka boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah mereka boleh bersatu bersama-sama, ada hal yang sama dari mereka, yaitu dasar yang sama. Dasar apa itu? Ya, kita akan lihat yang pertama. Mereka mempunyai dasar yang sama, mempunyai riwayat yang sama. Kembali kita baca ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Telah menjadi percaya, berarti sebelumnya mereka tidak percaya atau belum percaya. Riwayat yang sama, mereka sama tidak percaya kepada Yesus itu. Mereka tidak kenal siapa Yesus itu. Tapi mereka sekarang mau bersama-sama menjadi percaya. Mungkin sebelum mereka percaya Yesus, boleh bersekutu bersama-sama, mungkin mereka ada yang jadi pengikut Paulus, pengikut Saulus waktu itu. Saulus yang mengejar-ngejar orang Kristen, nangkep orang Kristen, bunuh orang Kristen. Mungkin ada di antara mereka itu, punya riwayat yang sama, belum mengenal Kristus. Tapi ketika mereka mengenal Kristus, mereka boleh bersama-sama. Mereka mempunyai riwayat yang sama. Tapi intinya, bagaimana mereka bisa mengenal Kristus? Tadinya mereka tidak kenal, sehingga di ayat Paulus katakan, telah menjadi percaya. Artinya mereka sebelumnya belum mengenal siapakah Kristus itu. Kira-kira bagaimana mereka bisa mengenal Kristus? Ya pasti, ada yang menyaksikan Kristus, menceritakan Kristus dalam kepada mereka. Sehingga mereka percaya kepada Kristus dan mereka menjadi percaya kepada Kristus. Jemaat kasih Tuhan, ketika orang-orang Kristen bersaksi tentang Kristus, maka firman Tuhan mencatat ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Mereka itu siapa? Orang-orang percaya itu. Ketika mereka bersaksi tentang Kristus, mereka akan disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi ketika kita tekun, ketika kita setia, maka Tuhan akan memberkati usaha kita dan akan menambah jumlah orang percaya. Betapa bahagianya kita dipakai oleh Tuhan, membawa orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang percaya ini, kehidupan mereka akan selalu disorot oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang yang belum percaya. Mungkin mereka melihat cara orang-orang percaya ini berkata-kata. Kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang mengawasi kita. Ya. Kita di kantor sebagai bos, sebagai pimpinan. Lalu kita minggu ke gereja. Wah, di gereja yang kita katakan, wah haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Lalu setiap orang shalom, mukanya ramah, senyum segala macam. Tapi mungkin ada orang yang memperhatikan si bos ini, kok lain ya, di kantor sama di gereja kok lain. Kok di kantor dia salah sedikit sudah dimarah-marahin. Salah sedikit, kamu bisa bekerja enggak sih? Kok lain sekali ya, di kantor sama di gereja kok bisa berbeda padahal orang yang sama. Kita mungkin tidak sadar orang memperhatikan kita, melihat kita. Mungkin itu anak buah kita. Padahal ketika anak buah kita bertindak salah, melakukan salah, sudahkah kita memberitahu dia bahwa dia itu salah? Atau sebelumnya kita memberitahu dia, kamu harus melakukan begini, begini, begini. Karena apa yang dipikirkan oleh anak buah belum tentu sama dengan apa kita pikirkan. Boleh dikatakan tidak sama. Karena lain dia bekerja, kita adalah pemilik atau kita adalah pemimpin perusahaan itu. Pasti lain. Jadi kita sebagai pemimpin harus memberitahukan anak buah kita apa yang harus mereka kerjakan. Kalau kita tidak memberitahukan mereka, mereka pasti bertindak salah. Kalau mereka bertindak salah, jangan salahkan mereka. Salahkan diri kita, karena kita tidak memberitahu pada mereka apa yang harus mereka lakukan. Kita yang salah, sehingga mereka bertindak salah. Jemaat kasih Tuhan, hati-hati. Ketika kita jadi pimpinan di suatu perusahaan, orang melihat kita. Mungkin bukan anak buah kita langsung, tapi dia bisa memberitahukan kepada temannya yang anak buah kita. Bos lu tuh payah lu. Minggu mukanya malaikat. Kalau Senin sampai Sabtu seperti setan. Bisa saudara seperti itu. Bagaimana kita menjadi kesaksian yang benar melalui kata-kata kita, kalau tindakan kita seperti itu. Mungkin juga orang mengawasi kita ketika kita berbisnis. Bisnis, ya tiap hari kita bergelut dengan orang seperti itu. Senin sampai Sabtu. Tapi Minggu kita beribadah di sini. Kalau Minggu, wah mungkin nama kita terpancang di warta gereja. Memberi sumbangan untuk bina wilayah, memberi sumbangan untuk donor darah, untuk ini, untuk itu, segala macam. Orang bisa baca. Tapi kalau di kantor, waduh, kejamnya luar biasa. Tidak perhatikan anak buah. Lembur, yang harusnya dapat uang lembur, diabaikan. Tidak dipikirkan kesejahteraan daripada karyawan. Saudara, orang melihat kita, bagaimana kita berbisnis. Mereka melihat kita sebagai orang percaya. Apa yang dilakukan di gereja pada hari Minggu, sama dengan dilakukan oleh Senin sampai Sabtu. Hati-hati saudara, orang mengawasi kita. Lalu ketika kita melayani pun saudara, orang juga akan melihat kita. Apa kita melayani dengan sungguh-sungguh? Atau kita melayani sekedar melayani? Lah itu bukan pelayanan, tapi itu pekerjaan. Saya dapat dari internet perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan. Job and ministry. Saya bacakan perbedaannya antara orang melayani dan orang bekerja. Beberapa orang memang masuk dalam pelayanan, tapi lainnya hanya melakukan pekerjaan di gereja. Dan lucunya, uang memainkan peranan yang sangat kecil untuk membedakan keduanya. Bila Anda melakukan untuk menyenangkan diri sendiri, itu pekerjaan. Tetapi, bila Anda melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda keluar karena ada yang mengkritik Anda, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya selama tidak mengganggu aktivitas lainnya, dalam arti saudara menyisakan waktu, itu bekerja. Itu pekerjaan. Tetapi bila Anda terus melakukannya sekalipun perlu mengorbankan aktivitas lainnya, berarti Anda menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu, itulah pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih atas perbuatan Anda, masa dicuekin, kok didiemin aja, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila yang Anda pikirkan adalah sukses, sukses berarti apa? Nama saudara yang terkenal, itu pekerjaan. Tapi bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itulah pelayanan. Gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi oleh orang-orang yang sekedar bekerja. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Bila kita boleh melihat apa itu pekerjaan, apa itu pelayanan. Sehingga kita tidak sia-sia melakukan pelayanan di gereja ini. Yang kedua, kalau tadi menilai riwayat yang sama, karena mereka sama-sama orang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, mereka mempunyai panggilan yang sama. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam suatu komunitas yang baru, yaitu komunitas orang percaya, di mana kita layani adalah Tuhan sendiri. Tuhan merubah kita dari yang lama menjadi yang baru. Itulah karya Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan panggil kita untuk menjadi yang baru. Ini merupakan suatu proses, tidak segera instan ya, butuh waktu saudara. Tapi proses semakin lama menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itulah yang harus kita lakukan. Kita ini dipanggil untuk hidup suci dan taat. Kita berada di dunia ini bukan kebetulan saudara. Kalau kita berada di dunia kebetulan ini berarti apa? Kita boleh melakukan sekendak hati kita. Lah kebetulan kok mati ya kebetulan. Selesai, tutup buku, enggak ada apa-apanya. Tidak saudara, kita ini bukan kebetulan ada di dunia. Tuhan ciptakan kita, Tuhan panggil kita, Tuhan tempatkan kita di suatu tempat yang khusus. Artinya apa? Ada tugas bagi kita. Ya mungkin saya pernah cerita dulu dosen saya, kalau setiap pagi dia kasih kuliah, dia selalu bertanya, masih hidup? Nah, kita semua selalu tertawa. Bapak ini kok gimana sih? Ya jelas masih hidup dong lah, kita bisa duduk di ruang kuliah. Kalau enggak ya gimana bisa hidup ya. Lalu dosen itu menjawab demikian. Masih hidup tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ada makna yang dalam. Ketika saudara masih hidup, berarti ada tugas buat saudara. Saudara masih hidup, ada tugas buat saudara. Tidak kebetulan kita masih hidup. Tidak, ada rencana Tuhan bagi kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup suci. Kita dipanggil taat kepada Tuhan. Dan kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan harus dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi kita masih hidup bukan kebetulan. Yang ketiga, saudara. Mempunyai hal yang sama, dasar yang sama, yaitu tujuan yang sama atau goal yang sama. Yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Goal apa itu? Goalnya adalah membangun kerajaan Allah di dunia ini. Bukan bikin bangunan gedung gereja, bukan saudara. Saudara gereja. Tetapi saudara harus membangun diri saudara dengan yang lain bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia ini. Supaya apa? Semakin banyak orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kalau gereja yang satu sama gereja yang lain saling bertentangan, bahkan gereja yang satu menjelek-jelekkan gereja yang lain, kamu ini gereja yang payah deh, saya gereja yang paling baik. Bukan itu tujuan Tuhan, mengumpulkan saudara sebagai gereja, bukan itu. Gereja yang lain seharusnya bekerja sama dan membangun kerajaan Allah. Bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, tugas kita tidak mudah. Kita sebagai orang percaya ada tugas. Kita boleh bersekutu, kita boleh bersama berkumpul seperti ini, ada tugas bagi kita. Memang benar, kita secara individu masing-masing berbeda. Kita punya latar belakang mungkin temperamental, yang lainnya tidak. Mungkin satu bekerja dengan cepat, yang satu pelan-pelan, slow. Itulah kita. Tuhan ciptakan kita dengan berbagai ragam. Yang satu punya kelemahan, satu punya kekuatan. Yang lainnya juga demikian, tapi mungkin kelemahan seseorang bisa jadi kekuatan bagi rekan yang lain. kita memang berbeda satu sama lain, tapi kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan inginkan kita bersatu. Ingat lagu itu, kita satu dalam kasih, diikat oleh kasih-Nya. Kita satu dalam kasih, diikat oleh kasih-Nya. Yang mengikat kita bukan intelektual kita. Yang mengikat kita bukan kepandian kita. Yang mengikat kita bukan temperamen kita. Bukan, tapi kasih Tuhan. Justru dengan temperamen yang berbeda, Tuhan kumpulkan kita untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa bersatu karena kita punya riwayat yang sama, kita punya panggilan yang sama, kita punya goal atau tujuan yang sama. Kalau seperti bangunan atau seperti pohon kelapa itu berakar kemana-mana, tidak terlalu dalam, tapi kemana-mana, menyebar kemana-mana. Kita pun seperti itu, sebagai keluarga Tuhan. Menyebar kemana-mana, bergandeng tangan satu sama lain. Mengakui kelemahan orang lain, kita boleh bekerja sama. Kita berkumpul bukan sekedar berkumpul. Kita berkumpul bukan bermotif untuk kita beramal, kita memberikan dana kita, bukan. Tapi kita berkumpul karena diikat oleh kasih Tuhan. Karena ada rasa kekeluargaan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur pada Tuhan yang mengumpulkan kita. Amin. Mari kita berdoa.